Faqala al-mu'ala. Maka musannib itu al-imam Ibn Jurram rahimahullah ta'ala mengatakan fanawasibu asyaratun. Amil-amil yang menasabkan ini ada 10. Memang betul. Ya, enggak 10. Namun kurang dari itu kalau yang pendapat yang rajih. Dan yang selainnya adalah beramal dengan an. Dan bukan cuma itu, ada lagi lebih nanti, tapi itu di buku lanjutannya. Wahiya an, walan, wa idan, wa kain. Nah, ini 4 yang menasabkan fi'il mudhari dengan dirinya sendiri. Adapun selainnya nanti menasabkan fi'il mudhari dengan an. Annya itu yang mutmarah, yang diitmarkan, disembunyikan. Apakah itmarnya itu sembunyinya an itu wujuban, bersifat wajib, atau jawazan. Nah, jadi an, lan, idan, kai. Maka kalau ada fi'il mudhari mansub, ya, setelah an maka kita katakan mansubun bi an, mansubun bilan, mansubun bi idan, mansubun bi kai. Adapun yang mansub dengan lamu kai, lamul juhud, hatta jawabul fa bil fa, jawabu al wal jawabu bil fa wal waw wa au, itu mansub semua dengan an mutmaratan, ya. Ba'da lamul kai, ba'da lamil tahlil gitu. Nah, baik, bisa dipahami sini ya. Baik. Ba'da hatta dan seterusnya. Hatta yarji'a ilaina Musa. Hatta yarji'a. Yarji'a fi'il mudhari mansub bi an mutmaratan. Takdirnya hatta an yarji'a. Hatta an yarji'a ilaina Musa. Ya, taib. Asyarhu. Syarah. Di sini penjelasan. Dari asyari. Ya. Qala syari al-aslu bin nasbil mudhari ayyakuna bil fathati. Ya. Hukum asal pada fi'il mudhari ketika dia mansub, ya, dia dinasabkan fi'il mudhari yang mansub dengan fathah. Wa yanubu anha hatfun nuni fil af'alil khamsah. Nah, kemudian fi'il mudhari ketika dia mansub dengan tanda selain fathah itu digantikan dengan apa? Dengan hatfun nun pada af'alul khamsah. Pada yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna, ya, taf'alina itu mansub dengan hatfun nun. Ya, yang ketika marfu dia dengan ada sabatin nun. Baik. Kalau fi'il mu'tal akhir mansubnya dengan apa berarti? Hah? Dengan hadzab, memangnya dia jazm apa? Dengan apa? Dengan fathah juga. Rodiya yardo. Tapi fathahnya muqaddara. Khafifa. Hah? Lah. Itu kan saya lagi bilang fi'il mu'tal akhir. Kalau itu fi'il manqus. Kalau fi'il manqus baru. Fi'il manqus fi'il yang diakhiri oleh ya lazimah yang harokat sebelumnya adalah apa? Kasrah. Ya. Atau afan yang harokat sebelumnya apa? Mengikuti yad'u apalagi? Yamsi apalagi? Nah, ketika dia mansub maka baru itu dia mansub bil fathah karena dia bukan istiqol tapi ringan. Tapi yang tadi saya tanya bukan fi'il itu. Bukan fi'il manqus, tapi fi'il apa? Naam, fi'il mu'tal akhir. Ketika dia mansub, mansub dengan fathah juga. Tapi fathah gimana? Muqaddarah. Ya, fathahnya apa? Muqaddarah. Ya. Uradiya yardo. Ya, apalagi itu semua. Fathah muqaddarah. Baik, qala. Wa yunsabu al-fi'lu al-mudari'u idza waqa'a ba'da wahidin min hadhihi al-hurufi al-asharah. Dan fi'il mudari dinasabkan. Ya, apabila dia idza waqa'a, apabila dia terletak setelah amil-amil, setelah huruf-huruf yang 10 ini, an, lam, idan, kai, dan seterusnya tadi. Ya. Nahu. Ya, an. Contoh an, nahu qawlihi ta'ala, yuridullahu ayyu khaffifa ankum. Yuridullahu ayyu khaffifa ankum. Maka syahidnya di sini di mana? Yukhaffifa mansub bi an mutmaratan ba'da an mutmaratan bi an. Ya, bi an. Nah, ingat an tersebut, masih ingat di pelajaran matan? Ya. An itu apa? Harfu nasbin wa masdar. Berarti dia nanti mentakwil masdar. Tadi an yukhafifa. Aku masar khaffa ma yukhafifu? Nah, berarti syahid takdirnya apa? Yuridallahu. Takhfifa. Takhfifan. Jadi maf'ulun bih dari yuridu. Sekarang contoh yang lain dari an. Karena an harfu nasbin wa masdarin. Contoh yang gampang aja. Uridu an usafira ila Makkata. Uridu an usafira ila Makkah. Safara yusafiru apa? Safar berarti apa? Uridu safaran ila Makkah. Ya. Uridu an adriba Zaidan, jangan. Uridu an adriba Zaidan daraba yadribu apa maksudnya? Berarti gimana takdirnya? Uridu darba Zaidin. Ya. Uridu darba Zaidin, ini bacaan yang pertama atau boleh uridu darban Zaidan. Dorban Zaidan. Nah, kalau saya bacanya uridu dorban Zaidan, Zaidan i'rabnya sebagai apa di sini, Pak Harudin? Dorban Zaidan. Apa i'rabnya Zaidan? Badal. Badal dari apa? Badal apa? Badal kul min kul. Badal apa? Maf'ul tsani. Lah, apa i'rabnya? Mentum. Apa? Enggak tahu. Riyandi. Maf'ul bih dari mana? Dorban. Ahsan, tak ada di dorban. Karena dorban masdar beramal amal? Fi'il. Baik. Berikutnya mana lagi tadi? Ya. Asani lan. Kalau lan itu harfu apa? Harfu nasbin. Wa nafyin. Wastikbalin. Nah, wastikbalin. Ya. Kolbin itu jaz, itu lam. Ini lan. Baik. Nahu qawlihi ta'ala walan yukhlifallahu wa'dah. Syahidnya di sini di mana? Yukhlifa. Ya. Baik, kita irob. Coba siapa yang mau ngirob di sini? Ya, Mas Bibit, tafadhal diirob. Wow-nya enggak usah diirob, ala hasbi ma qablah. Ala hasbi ma qablahu. Sesuai dengan yang sebelumnya. Langsung aja lan. Lan harfun nafiin. Wa nasbin. Yukhlifa. Wa istikbalin. Yukhlifa. Yukhlifa fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratan. Hei, kok bi'an mutmaratan? Bilan. Wa alamatun nasbi'i al-fathatu. Wa alamatun nasbi'i al-fathatu. Terus. Al-Fatihah. Lafaz jalalah fa'ilun yukhlifa. Baik, marfu wa mutarafihi ad-dhamma. Terus wa'da aja dulu. Wa'dahu, wa'da. Tayyib, masa fil madi wa'da? Masa fil madi? Masa fil madi, dia itu masdar. Dia itu isim. Wadah berarti apa irabnya, ikhwah? maf'ul bi mansub wa alamat nasbi al fathah li annahu ismun mufrad wa huwa mudaf ha dhamirun muttasilun mabni ala dhafi mahali jarrin mudaf ilaihi hakada asalis idan. Ingat idan itu dia bisa beramal amal nasab kalau dia bukan di awal kalam, tapi dia sebagai jawab dan jaza. Sebagai jawab dan jaza. Ya, dia enggak bisa ucuk-ucuk antum katakan idan, enggak bisa. Ya, dipersyaratkan dia sebagai jawab dan jaza. Ya. Nahu qaulika idan ukrimaka jawaban liman qala uridu an azuraka. Ya. Misal ucapan Anda idan ukrimaka. So, kalau begitu jadi, nah yang semakna lah itu makna idan. Nah, idan ini tulisannya dua. Boleh idan hamzah zal dan nun, boleh juga nunnya itu digantikan pakai fathatain. Idan begitu. Nah, pakai fathatain. Idan ukrimaka. Ya. Jawaban sebagai jawaban liman qol bagi orang yang telah berkata kepada Anda uridu an azuraka. Aku ingin berkunjung kepadamu. Antum jawab idan ukrimaka. Kalau begitu aku akan memuliakanmu. Idan harfu jaz harfu jawabin wa jazm wa nasbin ukrima fi'lun mudhari'un mansubun bi idan wa alamatu nasbihi al-fathah wa fa'iluhu domir wa fa'ilnya apa domir mustatir ujuban penjawazan ujuban takdiruhu ana taib kaf domir muttasil mabni al-fath fi ma'ali nasbin maf'ulun bi jawaban apa irob jawaban hal ya hal hal kaunihi jawaban gitu liman qal bagi orang yang berkata pada Anda. Ini kita irob aja semuanya nih. Lam. Lamnya lam harfu jarin. Man. Man mausul. Bimahali jarin. Qala. Filun madin. Filun madin. Lama halalahu minal irob. Sebagai silah mausul dari. Man. Uridu filun mudori'un. Fa'ilnya apa? Marfu. Ditajarudian dinasibul jazimi. Fa'ilu domir mustatir wujuban. Takdiru ana. An. Harfu nasbin. Wamas darin. Ya. Azura fi'l mudhari'un mansubun bi an wa lam tunas bihi al fathah wa fa'ilu dhamir mustatirun wujuban taqdiru ana kaf dhamir muttasil mabni ala fath bi mahalli nasbin maqulun bi jumlah uridu an azuraka fi mahalli nasbin maqul bil qaul maqul bil qaul ya apa nyebutnya. Makul bil qaul itu fi mahalli nasbin. Misalnya itu berkata qala Zaidun. Ya, Zaidun berkata. Ah, uhibbuka. Nah, jumlah uhibbuka itu makul bil qaul fi mahalli nasbin. Qala Zaidun uhibbuka. Artinya kalau makul bil qaul yang dikatakan. Ya, yang dikatakan. Nah, dia mansub kok. Ya, fi mahalli nasbin. Nah, sebagian ulama mengatakan, ulama nahu, mengatakan irobnya fi mahalli nasbinnya bukan maf'ul bil qaul, tapi maf'ulun bih. Maf'ulun bih dari qala yaqulu. Ya, namun yang banyak diungkapkan oleh para ulama nahu dalam irob setelah qala yaqulu itu adalah sebagai maf'ul bil qaul. Maqul itu kan isim maf'ul ya. Qala yaqulu qawlan fahuwa qailun wa dhaka maqulun. Itu ya. Yang dikatakan. Yang dikatakan. Isi perkataan gitu. Qala Zaidun uhibbuka. Qala Zaidun ya. Aqtuluka. Daroba mulu dia bosan Zaid daroba. Kotala aja sekali-kali. Qala Zaidun sa'aqtuluka. Ah, sa'aqtuluka itu fi mahalli nasbin maqul bil qaul. Nah, ngerti sini? Musli? Ya. Baik, al-khamis. Al-khamis lam ta'lil. Ta'lil itu artinya apa sih? Di masdar dari apa? Allala yu'allilu ta'lilan. Apa artinya? Alasan ya, ta'lil. Ya. Supaya gitu kan. Mengukumkan alasan gitu. Nahu qawlihi ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Ya. Hah? Eka kelewat ya? Ya udah ini alam ta'lil udah dibaca. Ntar yang keempat apa pakai? Apa kai? Udah dibaca. Ini aja diirab dulu. Coba diirab dulu. Ya, yang baru santri baru coba belajar ngirab di sini. Ah, Muslim, wa anzalna ilaika dzikra. Az-dzikra ini Al-Qur'an ya. Ayo Muslim, diirab Muslim. Liti solihi binuni alfa'ilina ahsanta. Terus ilaika berarti anna itu maf'ulun apa fa'ilnya ya. Terus sudah jelas ilaika. Kalau antum mau irab cepat ilaika jar majrur. Wal kaf itu atau ilah harfu jar. Karena ini kafnya mabni, jangan jar majrur ya. Enak kan? Kaf domir muttasil mabni ala fat bi mali jarin. Terus az-zikra maf'ulun bi mansub ya. Litubayyana lam lamu ta'lil. Terus loh. Bila muta'lil. Iya. Bila muta'lil bukan? Bukan. Bi an mutmaratan ba'da lam muta'lil. Taib. Bi an mutmaratan benar yakin annya mutmaratan. Mutmaratan apa jawazan? Wujuban apa jawazan? Jawazan, mutmaratan jawazan. Terus linnas? Ah, mana fa'il dari tubayyana? Wujuban takdir. Baik, linnas? Jar majrur muta'alliq bi tubayyana. Ilaika jar majrur muta'alliq dengan anzalna. Baik, ahsanta. Kami turunkan kepada engkau Al-Qur'an supaya engkau menjelaskan kepada manusia. Jadi yang menjelaskan Al-Quran adalah sunnah. Ya. Dan gak mungkin orang hanya berpedoman pada Quran. Dia akan sesat. Karena yang mentafsirkan Al-Quran adalah as-sunnah. Perintah sholat di Al-Quran hanya wa'akimu sholat. Detail waktunya, jumlah rokaatnya, gerakannya, semuanya itu ada dalam sunnah. Jadi kalangan ingkaru sunnah, itu mereka berarti mengingkari Quran. Ya. Baik. As-sadis lamul juhud. Ya. Itu belum kaya. Nahu qawlihi ta'ala faradadanahu ila ummih. Kai taqarra aynuha. Dan kami kembalikan dia kepada Musa, ya. Wa taradadanahu. Faradadanahu. Faradadanahu itu dari wazan raddad apa? Radda ya ruddu. Ketika bersambung dengan domir fa'il ya. Radadna, radattu, radatti, radattum. Ya, itu kan dia fi'il mudhaaf ya. Aslinya radada. Ya. Radada. Maka digabungkan radda. Nah, ketika bersambung dengan nun apa dengan domir fa'il kembali ke huruf semula. Rodadana dan kami kembalikan rodadanahu iya Musa. Jadi rodadanahu fi'il fa'il maf'ul ila ummih kepada ibunya. Kai taqarra, ingat tah kai taqarra, taknya itu tak mudoroah. Tak mudoroah untuk muannas hiya. untuk muannas hiya. Qarra ya qurru, qarra ya qarru. Qarra ya qarru, itu wazannya. Qarra ya qarru. Kaita qarra ainuha, ainu fa'il dari taqarra. Ya. Ainu fa'il dari taqarra wa huwa mudaf ha mudafun ilaih. Nah, syahidnya di sini mana? Taqarra. Taqarra fi'lun mudari'un mansubun bikai. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Ya. Baik, itu taknya tak mudoro'ah. Yang hiya. Nah, kalau dia pada domir. Ya. Tapi kalau ada isim dohir, maka fa'ilnya itulah yang mu'annas. Ain kan mu'annas. Ya. Semua anggota tubuh yang berpasangan, dia adalah mu'annas. Baik. Sudah selesai? Ya. Ayo lihat lamu ta'lil itu footnote nomor 4 ya. Sumiyat bidzalika li ifadati ta'lil wa huwa anna ma ba'daha illatun lima qablaha. Ya. Nah, sumiyat bidzalika. Kenapa lamu ta'lil dinamakan lamu ta'lil? Dinamakan dengan demikian li ifadatiha at-ta'lil. At-ta'lilah, maf'ul bih dari ifadah. Karena ia berfungsi untuk memberikan makna ta'lil, alasan. Wahuwa, yaitu apa? Annama ba'daha, bahwa kalimat atau kata yang setelahnya, illatun merupakan alasan lima qoblaha, dari yang sebelumnya. Ya, itu. Taib. Lamu ta'lil. Nah, berikutnya putat nomor berapa itu? Nomor berapa lagi? Nomor 6. Belum dibaca ya? Lamul juhud. As-sadis lamul juhud. Lamul juhud, lihat di putat. Lamul juhud rugatan ingkaru ma'ulima. Ya. Lamul juhud secara lugatan, secara bahasa, ingkaru ma'ulima. Kenapa? Karena dia mengingkari sesuatu yang telah diketahui. Ya. Wal muradu bihi huna al-lamul waqi'atu ba'da an-nafyi mutlaqan. Ya. Namun yang dimaksud di sini ya dari lamul juhud ialah lam yang waqi'ah yang terletak ba'da an-nafyi setelah penafian. Mutlaqan. Ya, secara mutlak. Ini dari hasyiah Abi Syaja. Makanya dipersyaratkan pada lamul juhud, dia mesti terletak setelah nafyun. Nafyunnya bentuknya dua. Makana atau lam yakun. Ya, makana atau lam yakun. Nah, dijelasin gak di sini oleh Syekh? Ya. Ya, dijelasin gak? Enggak ya? Oh, nanti ada tuh di mukhattatnya halaman 72. Ya. Dan di i'rab-i'rabnya itu ya. Baik, lanjut. Ya, pokoknya dia setelah makana dan lam yakun. Pokoknya setelah nafyun. Lam yang terletak setelah nafyun, makana atau lam yakun. Ya, lihat contohnya. Wa alamatuha, dan tandanya antus bako bimakana walam yakun. Antus bako, dia mesti didahului oleh makana dan lam yakun. Nahu qawlihi ta'ala wa makana allahu liyudi'a imanakum. Wa qawlihi ta'ala lam yakunillahu liyaghfira lahum. Ya. Makana allah. Ya, lihat perhatikan di sini. Wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum. Ya, wawnya waw ainnya enggak usah di'rab, entah atifah atau apa, ala hasbi ma qablah. Ya, ma-nya manafiyah, kana fi'il madhi naqis, lafzul jalalah ismu kana, liyudi'a lamnya berarti lam apa? Lamul juhud. Nah, Kenapa kita katakan namul juhud? Karena dia terletak setelah nafyun secara mutlak. Yudi'ah, adu'a yudi'u, menyanyiakan. Yudi'ah fi'lun mudari'un mansubun bi'an mutmarotan ba'da lamil juhud. Ya, fa'il domir mustatir jawazan takdiru huwa. Huwanya nanti kembali kepada lafadz jalalah. Imana maf'ulun bihi. Ya, wa huwa mudaf kum kaf itu domir mutasil mabni ala dom fi mali jarrin mudafun ilaih mim alamatul jamal wa qawlihi ta'ala lam yakunillahu liyaghfira lahum lam harfu nafyin wa jazmin. Ya, pokoknya mesti didahului oleh nafyun, make lan ke lam ke atau la, ya, in ke in nafya, yakun fi'lun naqis, ya, mudhari majzumun bi lam wa alamatul jazmihi as-sukun, diharakati kasrah karena berjumpa dua sukun. Lafz jalalah isim yakun marfu liyaghfira lamul juhud. Yaghfira fil mudhari mansub bilamil bi an mutmaratan ba'da lamil juhud. Fa'il domil mustatir wujuba jawazan takdiru huwa. Lahum jar majrur muta'alliq dengan liyaghfira. Nah, nanti jumlah liyudia imanakum itu fi mahali nasbin sebagai khobar kana. Nah, jumlah liyaghfira lahum fi mahali nasbin khobar yakun. Syahidnya di situ liyudia dan liyaghfira. Kenapa dimansubkan? Karena dia terletak setelah nafyun. Nafyunnya apa? Makana atau lam yakun. Baik. Sudah azan ya? Nanti kita lanjutkan lagi besok insyaallah. Besok hari apa? Jumat ya. Ay subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka